Cuman lanjutkan pelajaran Yasab kita. Kita masih pada bab hal ya. Sebelumnya telah kita, pada pertemuan sebelumnya atau kita baca pembagian hal. Bahwasanya hal itu ada dua macam. Yang pertama adalah hal dengan bentuk mufradah, dan yang kedua adalah hal dengan bentuk murakkabah. Kalau mufradah adalah hal yang terbentuk bukan dari suatu kalimat, namun dia hanya kata. Seperti contoh, shallal waladu jalisan. Halnya itu bukan dari bentuk kalimat. Beda halnya kalau jenis yang kedua, yaitu hal murakkabah. Murakkabah adalah hal yang berbentuk kalimat, baik itu kalimat ismiyah atau berbentuk kalimat fi'liyah. Baik itu berbentuk kalimat ismiyah ataupun berbentuk kalimat fi'liyah. Sehingga mufradah dan murakkabah ini saling berlawanan. Nah, kalau mufradah sekali lagi dia hanya halnya itu berbentuk kata. Berbentuk kata. Shallal waladu jalisan. Kalau murakkabah halnya itu berbentuk kalimat. Contohnya ja'al waladu yabki. Nah, yabki itu kan kalimat, kalimat fi'liyah, fi'il. Iya kan? Contoh kedua lagi, ja'a aliyun yamshi. Ja'a aliyun yamshi. Yamshi juga kalimat, kalimat fi'liyah. Atau jenis contoh yang ketiga, la tashrab wa anta qa'im. Jangan engkau minum dalam keadaan engkau berdiri. Wa anta qa'im, anta qa'im ini adalah kalimat, kalimat ismiyah. Nah, untuk mengetahui kalimat, suatu kalimat yang terletak di dalam kalimat yang terletak di dalam kalimat juga, untuk mengetahui bahwasannya dia berstatus sebagai hal kalimat tersebut, dengan mengetahui kaidahnya yang telah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya. Kaidahnya yaitu setiap kalimat yang terletak setelah ma'rifat. Kaidah yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah fahiya hal. Setiap kalimat yang terletak setelah ma'rifat maka dia adalah sebagai hal. Seperti contoh ja'al waladu yabki, atau yang kita contohkan kemarin dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas wa ra'aita yadkhulun. Untuk mendapati fi'il, fi'il dan di tengah-tengah kalimat, fi'il di tengah-tengah kalimat. Nah, fi'il ini statusnya itu sebagai hal. Sebagai hal dari mana diketahui? Karena letaknya setelah isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat an-nas, ma'rifat ditandai dengan alif lam. Nah, ini statusnya dia juga sebagai hal. Namun hal jenis yang mana? Jenisnya adalah hal murakkabah. Kenapa? Karena dia sebagai halnya berbentuk kalimat. Berbentuk kalimat. Atau contoh yang lain dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha watarokuka qaima, watarokuka qaima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan engkau berdiri, dalam keadaan engkau berdiri. Nah, ini berarti hal. Namun jenis yang mana halnya ini, Tuan? Mufrodah atau murakabah qaiman ini? Mufrodah. Kenapa? Karena dia bukan kalimat. Dia bukan kalimat, namun dia hanya kata, bukan kalimat. Kalau di sini masuk ke jenis hal murakabah karena bentuknya adalah kalimat yang terletak setelah isim yang ma'rifat. Bisa dipahami? Dia terletak setelah isim ma'rifat ya. Kalau dia nanti letaknya setelah isim yang nakirah, dia bukan hal. Namun jenis kaidah yang pertama yaitu sifat. Dalam menterjemahkan juga berbeda. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan masuk ke dalam Islam. Keadaan. Keadaan masuk ke dalam Islam. Kalau seandainya di sini dihilangkan wa ra'aitan nas seandainya, berarti maknanya berbeda. Engkau melihat manusia yang mereka masuk ke dalam Islam. Yang. Nah, kalau seperti ini, maka ini bukan hal. Kenapa? Karena letaknya bukan setelah ma'rifat, namun letaknya setelah nakirah. Dia adalah jenis kaidah yang pertama, yaitu sifat, atau biasa dengan istilah na'at. Sifat. Namun karena ayat ini berbunyi apa? Waro'aitan nas. Dengan ma'rifat, maka ayat ulun di sini adalah sebagai hal. Nah. Contoh lain kita ambil di dalam surah-surah yang mungkin dihafal. Dipahami, Wan? Nah. Jadi al-antum melihat kalimat fi'il di tengah fi'il atau mungkin jumlah mubtada dan khobar. Kalau jumlah mubtada dan khobar mungkin cukup rumit ya untuk mengetahui, kecuali apabila melihat atau memahami betul-betul maknanya. Nah, namun kalau seandainya antum melihat fi'il kata kerja di tengah kalimat, nah antum perhatikan ternyata dia letaknya setelah isim yang ma'rifat, maka dia adalah sebagai hal. Sebagai hal, namun jenisnya adalah jenis murakkabah. Jenisnya adalah jenis murakkabah karena dia terbentuk dari kalimat. Nah, namun kalau contoh yang kedua ini, qaiman ini maksudnya jenis yang mufradah. Karena dia berbentuk kata, bukan berbentuk kalimat. Nah, sehingga kalau secara singkatnya, hal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dia berbentuk kata, dan yang kedua adalah yang berbentuk kalimat. Yang berbentuk kata dengan istilah lain adalah mufradah, yang berbentuk kalimat istilah lainnya adalah murakkabah. Nah, adalah murakkabah. Kalau dalam kitab yang lain istilahnya sedikit berbeda. Dalam kitab lain kalau mufradah istilah mereka juga mufrad. Kalau murakabah dalam kitab lain istilahnya itu ghairu mufrad. Nah, gitu. Namun maksudnya sama. Maksudnya sama. Kalau mufrad itu berbentuk kata, kalau ghairu mufrad atau istilah lain murakabah maksudnya adalah yang berbentuk kalimat. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi untuk kaidah yang disebutkan di sini, terkhusus kaidah yang nomor 2 itu hanya kaidah untuk mengetahui hal jenis murakkabah ya. Hal jenis murakkabah. Adapun kalau jenis mufradah ini tidak ada kaidah tertentu. Tidak ada kaidah tertentu. Namun biasanya dia dilihat dari qarinah-qarinahnya saja atau yang paling mudah dari maknanya. Nah. Adapun untuk murakkabah cara mengetahuinya dengan memahami kaidah yang kedua. kaidah yang kedua. Taib, kita lanjutkan ketentuan-ketentuan hal. Yang pertama, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Pada umumnya, ini keseringannya, walaupun ini tidak secara mutlak begitu ya, namun keseringannya hal itu dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, isim fa'il itu apa? Isim maf'ul itu apa? Nah, di dalam ilmu tasrif, ilmu sharaf, memang macam-macam isim itu banyak, ya kan? Kalau kemarin yang mungkin biasa kita sebutkan isim masdar, ya kan? Isim masdar. Ada juga nanti isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, ya kan? Ada lain lagi. Nah, adapun hal itu dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul itu juga banyak tergantung dari jenis fi'ilnya. Namun pada umumnya biasanya kalau yang paling mudah mengikuti pola atau wazan fa'il atau fa'ilan atau maf'ulan. Fa'ilan atau maf'ulan. Ini wazannya. Dalam artian kalau antum mendapati kata di dalam suatu kalimat mengikuti pola fa'ilan atau maf'ulan yang kondisinya mansub juga, maka insyaallah 99% itu sebagai hal. Sebagai hal. Ini salah satu dari jenis-jenis isim fa'il, ini juga salah satu dari jenis isim maf'ul. Tergantung fi'ilnya. Nah, tergantung fi'ilnya. Nah, namun yang paling mudahnya yang biasa kita ketahui kan wazannya fa'ilan maf'ulan. Nanti ada juga apa namanya? Isim maf'ul, isim fa'il mustaghfiran. Ini juga isim fa'il. Juga isim fa'il. Atau munfa'ilan. Ini juga isim fa'il. Ini bisa menjadi hal. Yang jelas hal itu harus dari isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau munfa'ilan isim fa'il, isim maf'ulnya munfa'alan. Itu digaji dalam ilmu sharaf. Karena mungkin kita berhubung belum pernah belajar sharaf, ya mungkin masih yang belum pernah mungkin bingung-bingung, ya kan? Yang pernah pun mungkin masih bingung. Nah, yang jelas demikian. Yang paling mudahnya untuk diketahui, dihafal isim fa'il, isim maf'ul yang pertama di atas, pertama dan kedua. Fa'ilan maf'ulan. Fa'ilan maf'ulan. Nah, sama seperti ini. Watarakuka qa'iman. Qa'iman fa'ilan. Sama, iya kan? Nada bacanya sama, cuma beda di huruf. Beda di huruf. Qa'iman fa'ilan. Atau di dalam hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman. Zaliman fa isim fa'il, mazluman mengikuti pola maf'ulan. Bantulah saudaramu yang dalam keadaan zalim atau terzalimi. Nah, demikian ini polanya pada umumnya. Isim fa'il dan mengikuti isim maf'ul. Bisa antum lihat di contoh-contoh yang dilewati pada bab hal, semuanya mengikuti pola isim fa'il, iya kan? Mulai dari awal setelah definisi ja'a Muhammadun raqiban, fa'ilan raqiban, shalla Aliun jalisan, akalal waladu qa'iman. Nah, demikian. Pada umumnya dari isim fa'il atau dari isim maf'ul. Sehingga apa? Masdar, kalau masdar sama sekali tidak bisa. Masdar tidak bisa menjadi hal. Masdar tidak bisa menjadi hal. Karena dia nanti kalau disebutkan masdar, dia masuknya ke maf'ul mutlak. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang kedua, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Nah, ini dalam menerjemahkan hal. Kalau seandainya contoh ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang sambil berkendara, ya kan? Atau dalam keadaan berkendara. Kalau sini wataraku qa'iman, dan mereka meninggalkanmu sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Ini di dalam menerjemahkan hal. Di dalam menerjemahkan hal. Mendapatkan selipan kata sambil atau dalam keadaan. Yang ketiga, hal terdiri dari isim nakirah. Hal terdiri dari isim nakirah. Meskipun antum melihat isim fa'il seandainya, meskipun antum melihat mendapati isim fa'il yang mansub mungkin ra'aitu seandainya ra'aitu as-sariqa ra'aitu as-sariqa sariq isim fa'il, iya kan? Sariq fa'il. Sariq fa'il sama, iya kan? Cuma beda di huruf. Namun polanya sama, harokatnya sama. Fathah kasrah. Fathah kasrah. Nah, ini juga isim fa'il, dia mansub. Tapi di sini dia tidak bisa menjadi dikatakan sebagai hal. Kenapa? Karena dia ma'rifat, ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Sehingga hal itu harus nakirah. Hal itu nakirah. Nah, sedangkan sahibul hal, sedangkan sahibul hal yaitu yang memiliki keadaan, yang berkeadaan, itu harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Contohnya ini, ini kan hal. Ma'rifat. Atau contoh lain yang tadi, shallal waladu jalisan. Shallal waladu jalisan. Anak kecil itu sholat dalam keadaan duduk. Ini jalisan sebagai hal. Yang dalam keadaan duduk siapa di sini? Hah? Siapa yang dalam keadaan duduk? Al-walad, anak kecil. Berarti dia adalah sahibul hal. Ini sahibul hal, ini hal. Yang berkeadaan itu disebut dengan sahibul hal. Nah, sahibul hal harus ma'rifat. Nah, di sini. Jadi tidak bisa dikatakan shalla waladun. Nah, ini susah nanti. Ya walaupun secara kata per kata bisa, cuman tidak sesuai kaidah. Tidak sesuai kaidah. Ini hal, sahibul halnya mana? Mau dikatakan waladun tidak cocok. Sahibul hal itu harus ma'rifat. Sahibul hal harus ma'rifat. Nah, sehingga ini kalau secara kata per kata ya bisa saja, maknanya bisa, cuma secara kaidah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, demikian. Apakah itu juga yang berbentuk kalimat juga sama, harus terletak setelah ma'rifat. Nah, harus terletak setelah ma'rifat. Contohnya di sini wataraku qa'iman. Ini hal. Yang berdiri siapa di sini? Seandainya yang berdiri adalah Rasulullah, berarti ka, iya kan, kamu. Dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Nah, ini ka juga ma'rifat dari jenis dhamir. Dari jenis dhamir. Kalau ini ma'rifat karena dari jenis yakni tertambahi atau termasuki alif lam. Yang berikutnya, jika keadaannya nakirah atau ma'rifat, maksudnya jika keadaannya, ini keadaan sahibul hal ya. Jika keadaannya, jika keduanya afwan. Nah, jika keduanya nakirah atau ma'rifat, kedua-duanya nakirah atau ma'rifat, nah, maka keduanya menjadi sifat. Maka keduanya menjadi sifat. Contoh seperti la tashrab ma'an harron. Nah, Antum perhatikan sih. La tashrab ma'an haran. Jangan kamu minum air yang panas. Antum perhatikan, jangan kamu minum air panas. Ini kalau secara antum teliti, haran ini adalah keadaan. Keadaan dari mana? Dari air, iya kan? Tapi ini kalau seandainya hal, tapi kok begitu, ini nakirah. Hal itu harus, sahibul halnya harus ma'rifat. Nah, antum mendapati sahibul hal yang memiliki keadaan di sini panas di sini adalah nakirah, sedangkan dia juga nakirah. Maka di sini tidak di-i'rab dengan hal, namun di-i'rab dengan na'at dan man'ut. Ini sebagai na'at, ini sebagai man'ut. Karena apa? Sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat seandainya. La tashrab al-ma' al-har. Al-harah, jangan kamu minum air yang panas. Sama-sama ma'rifat, juga na'at dan man'ut. Nah, ini sudah kita bahas untuk mengetahui na'at dan man'ut. Tinggal antum melihat apabila tersusun dua kata yang sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat, itu adalah na'at dan man'ut. Meskipun kalau kita teliti secara makna, ini adalah memiliki makna keadaan. Jangan kamu minum air yang dalam keadaan masih panas. Iya kan? Hal berarti, iya kan? Tapi di sini tidak dikatakan dia sebagai hal. Kenapa? Karena yang memiliki keadaan itu bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah. Maka di sini dikatakan dia sebagai na'at dan man'ut, bukan hal. Bukan hal. Atau sama-sama ma'rifat juga tidak bisa ini dikatakan sebagai hal. Karena hal harus nakirah, sedangkan di sini ma'rifat juga disertai dengan sebelumnya kata yang ma'rifat. Berarti ma'rifat dengan ma'rifat, na'at dan man'ut, tidak bisa dikatakan sebagai hal. Meskipun secara makna ini memiliki makna hal. Paham ikhwan? Jadi antum perhatikan kaidahnya saja. Hal itu harus nakirah, yang memiliki keadaan harus ma'rifat. Kalau yang memiliki keadaan nakirah sama-sama nakirah, maka dia bukan hal jadinya. Menjadi na'at man'ut atau istilah lainnya sifat mausuf. Atau dia sama-sama ma'rifat, juga na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Nah, meskipun dia memiliki keadaan, memiliki makna keadaan. Meskipun dia memiliki makna keadaan. Contoh kedua, nah, la tashrabil ma'al harra. Janganlah kamu minum air yang masih panas. Yang masih panas. Al-har, kalau secara makna, yakni keadaan, janganlah kamu minum air yang masih dalam keadaan panas, ya kan? Dia mengandung makna hal, keadaan. Cuman di sini dia tidak di-i'rab dengan hal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidahnya atau ketentuan syaratnya. Hal itu nakirah, sedangkan sahibul hal harus ma'rifat. Sahih. Jadi nanti ini larinya ke bab na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut nanti pada bab tersendiri yang akan membahasnya. Kemudian yang kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul hal. Hal harus mengikuti sahib al-hal. Hal harus mengikuti, harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam satu, mudzakkar dan muannatsnya. Nah, itu perhatikan sekarang. Ini hal, ini sahibul hal. Hal ini harus mengikuti sahibul hal dari jenis muannas atau mudzakarnya. Kalau berhubung di sini mudzakar, maka halnya harus mudzakar, jalisan. Kalau seandainya al-waladu, saya ganti al-mudarrisatu. Mudarrisatu. Ini kan muannas, iya kan? Halnya harus dimuannaskan. Caranya gimana? Tinggal menambah ta' marbutah jalisatan. Harus sesuai. Harus sesuai. Kalau mudzakkar, halnya harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya mu'annas, halnya juga harus dimu'annaskan. Ini yang dimaksud dengan harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Bisa dipahami, kawan? Nah, di sini mudzakkar karena yang dimaksud watarokuka dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri, yang dimaksud dengan kamu adalah mudzakkar, iya kan? Kalau seandainya yang dimaksud muannas, maka di sini harus dimuannaskan juga. Bisa dipahami, kawan? Contoh lain seandainya. Jaa Muhammadun. Rakiban. Ini kalau mudzakkar, ya kan? Sahibul hal mudzakkar, rakiban harus mudzakkar halnya. Kalau seandainya ini diganti jaat. Jaat Aisyah. Rakiban menjadi apa sini, Wan? Hah? Rakibatan. Nah, harus dimuannaskan juga. Ini yang dimaksud dengan hal itu harus mengikuti sahibul hal dalam mudzakkar dan muannas. Kemudian yang kedua, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Kalau tadi mudzakkar atau muannasnya, sekarang dia harus juga mengikuti mufrad, musanna dan jamaknya. Di sini al-walad mufrad atau jam, musanna atau jamak, ikhwan? Al-walad mufrad, ya kan? Maka halnya juga harus mufrad. Kalau seandainya sahibul halnya kita ganti musanna, dua. Shalla al-waladani jalisan. Musannanya apa? Jalisani. Cuman hal itu harus mansuf. Berarti apa mansufnya isim musannya dengan? Jalisaini, dengan huruf ya, ya kan? Jalisaini. Nah, kenapa dengan isim musanna? Karena sahibul hal dengan isim musanna. Kalau seandainya sahibul hal dengan jamak, shallal auladu. Nah, anak-anak itu sedang atau mengerjakan sholat juga harus dengan jamak pula. Jalisun jamaknya adalah jalisina, dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Jalisin. Ini kalau contoh mudzakkar. Muannas juga sama. Kalau al-mudarrisatu jalisatan. Kalau seandainya muannas, saya tulis langsung al-mudarrisatu ya. Sini sama seandainya. Mudarrisatani dimuannaskan jalisatun mufrad. Musannanya jalisataini. Nah. Jamak juga demikian. Kalau laki-lakinya jamak mudzakkar salim, kalau perempuannya jamak muannas salim. Al-mudarrisatu. Berarti gimana, Iwan? Hah? Jalisa apa ini? Tuntantin. Hah? Jalisakin. Kenapa jalisakin? Karena jamak muannats salim mansubnya dengan tanda kasrah. Kembali ke tanda-tanda i'rab. Al-muhim demikian. Hal harus mengikuti sahibul hal. Kalau tadi dalam mudzakkar dan muannatsnya mungkin mudah karena cuma satu kata. Lain lebih banyak berpikirnya ketika harus sama dalam mufrad, musanna dan jamak. Ada mufrad mudzakkar, ada mufrad musanna. Ada mutanna mudzakkar, ada mutanna muannas. Ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas. Semuanya harus sama. Kalau sahibul hal dari musanna muzakkar, maka halnya juga harus musanna muzakkar. Kalau sahibul hal jamak muzakkar, jamak laki-laki, maka halnya juga harus jamak laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga harus sama. Bisa antum lihat pada pembagian hal mufradah dan murakkabah. Sebagai contoh dari jenis mufradah, shallal waladu jalisan, ya kan? Jalisan mufrad karena sahibul halnya juga mufrad. Ketika sahibul hal musanna, shallal waladani, halnya jalisaini. Juga harus dua, musanna. Namun dia mansub. Ketika jamak, shallal auladu jalisina. Anak-anak kecil itu sholat dalam keadaan duduk. Ini untuk contoh mudzakkar. Mu'annas tinggal menyesuaikan. Mu'annas tinggal menyesuaikan seperti yang kita tulis tadi di papan tulis. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Sampai sini. Ini PR ini, gampang ini PR ini. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nur Hayati minum sambil duduk. Semuanya sambil duduk ini. Iya kan? Lutfi minum sambil duduk. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Anak laki-laki itu minum sambil duduk. Ini cuma semuanya duduk-duduk semua, cuma yang harus antum perhatikan muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamaknya. Nanti itu nanti berpengaruh kepada halnya sambil duduknya ini. Duduknya mufrad atau muzakkar, duduknya ini musanna, jamak atau apa? Demikian. Ini antum PR karena mau diselesaikan sekarang cukup siang nanti kesiangan. Jadi PR aja untuk menyingkat waktu ya. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada pertanyaan Ivan sebelum ditutup. Nah. Gimana? Berpengaruh. Oh, fi'ilnya, na'am. Fi'ilnya seperti ini, ya kan? Nah, iya berpengaruh. Nanti kaitannya dengan sudah bab yang sebelumnya. Kalau ja'a Muhammadun laki-laki, ya. Kalau perempuan ya harus melazimkan fi'ilnya harus diperempuankan, ja'at. Nah, ja'at. Kalau ini kita contohkan dari fi'il madhi semua ya, dari fi'il madhi semua. Nanti dengan fi'il mudhari juga demikian, fi'il mudhari juga demikian seperti contoh ini. Ja'a, kalau laki-laki menjadi yaji'u. Yaji'u Muhammadun tadi. Kalau seandainya jahat perempuan, ya disesuaikan. Kalau perempuan apa? Taji'u. Taji'u Aisyatu. Nah, taji'u Aisyatu disesuaikan. Nah, untuk mudzakkar muannas ya harus disesuaikan fi'ilnya juga sebagaimana hal tadi juga harus menyesuaikan. Nah, karena memang dalam bahasa Arab antara laki-laki dan perempuan ini dibedakan, ya kan? Dalam kata kerja, dalam sifat, dalam hal, mubtada dan khobar, laki-laki harus dikhobarkan dengan laki-laki, ya, muannas juga harus dikhobarkan dengan muannas, hal juga demikian. Hal juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Puan? Tanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dengan demikian selesai hal ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke yang ketujuh, yaitu tamyiz. Yaitu tamyiz. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.